hati ibu jalanilah di jola pendado tari mola kendaraan tuo dirinyo kaganti diri nanku anti usah menangi apilah ayo mato di pipi marilah samo kita lupakan nasib cinta nan indah kasampaian. Terima kasih.